Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-20 melajari dan mentelaah kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Huyah wa Takrib. Kita masih di pembahasan tayamum di kitab Thaharah. Ya. Kita masuk di pembatal-pembatal tayamum. Yang sebelumnya sudah kita baca, yaitu yang batalkan tayamum, kata beliau, ada tiga. Yang pertama, semua yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, melihat air. Melihat air ketika belum memulai sholat. Serta perincian yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga akan kita baca pada pertemuan kali ini. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu taala wa salisu aridatu wa ya qat'ul islami wa idzam tana'a syar'an istimalul ma'i fi udwin. Cukup itu dulu ya. Rida ini cuma seperti itu keterangannya. Aridatu wahya qat'ul islam. Ya, pembatal ketiga yaitu murtad. Ya, murtad ini membatalkan wudu. Ya, jadi dia misalnya apa? Afan tayamum. Afan. Kalau wudu enggak batal dengan murtad, ya. Artinya kalau wudu sudah selesai kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi ya. Belum batal wudunya, maka wudu tidak batal karena murtad. Tapi kalau tayamum ini dia batal. Dia setelah dia telah selesai tayamum, kemudian habis itu dia murtad, maka batal tayamumnya. Artinya kalau nanti dia masuk Islam lagi, dia tidak bisa apa menggunakan tayamumnya tadi. Baik, kemudian wa idzam tana'a syar'an wa idzam tana'a syar'an istimalul ma'i fi udwin fa illam yakun 'alaihi satirun wajib alai atayamumu wa ghuslu sahihi wala tartiba bainahuma lil junubi amal muhtithu fa innama yatayamamu waqta dukhuli ghusl udwi al alili. Jika seorang itu terhalangi secara syar'i untuk menggunakan air di anggota wudu, misalnya yang anggota badan, anggota wudu, maka kata beliau fa'ilam yakun alaih satir, misalnya ada luka dan lukanya tidak ada satir penutup. Entah dari apa, intinya tidak ada penutup. Maka wajib alaihi atayamumu wa ghuslu sahihi. Dan maka wajib, nah ini jawab syarat dari idam tana'a tadi. Maka wajib baginya untuk tayamum dan membasuh bagian yang sehat. Maksudnya bagian sehat, misalnya ya misalnya apa, tangannya yang terkena luka, ya. Yang sehat ini harus wajib dibasuh dan dia juga harus tayamum. Wajib tayamum untuk apa? Ya, karena untuk mengganti tadi. bagian luka yang tidak terkena air. Suaranya kecil. Normal ini. Tes. Cek, cek. Tes, gimana suaranya? Ya, tadi ini tidak bisa menggunakan air karena di anggota wudhu misalnya ada yaitu luka. Dan luka ini tidak ditutup. Luka tidak ditutup, maka wajib tayamum dan membasuh bagian yang sehat. Nah, ketika tayamum ini jika lukanya di anggota tayamum ya. Jika ini ada keterangan tambahan, jika lukanya di anggota tayamum maka jika memungkinkan ya harus melewatkan turab debu ke tempat yang sakit. Ya. Jika apa dia di anggota tayamum, karena anggota tayamum kan diharuskan terkena debu. Kemudian tadi disebutkan wa ghusl sahih, membasuh bagian yang sehat. Ya kan ada bagian yang terluka ya. Bagian yang terkena ilat, yang terkena ilah penyakit yaitu terluka, ada bagian yang sehat yang normal di bagian di anggota wudu misalnya. Maka bagian sehat terus dibasuh ya. Kemudian semaksimal mungkin nanti dia di bagian-bagian yang dekat dengan luka itu di sedikit-sedikit diberi air ya. Dengan pelan-pelan diberi air jika memungkinkan. Ya, caranya seperti itu. Kalau lukanya bagaimana? Lukanya enggak bisa kena air. Tadi sudah disebutkan wa idzam tana asyaran istimalul ma fi udwin. Jadi memang luka ini tidak boleh terkena air ya, sudah dikatakan seperti itu. Maka wajib baginya untuk membasuh bagian yang sehat dan ya, tayamum. Kemudian lukanya tadi di kalau bisa tetap dilalukan terkena debu. Kalau enggak memungkinkan ya tidak. Kemudian air itu diteteskan sedikit di bagian samping-samping ya di sekitar luka semaksimal mungkin. Wala tartiba bainahuma lil junubi. Tidak ada urut di antara keduanya untuk orang junub. Ya sebenarnya ini ibarohnya di belakangkan aja mungkin enaknya. Amal muhtisu, adapun orang yang muhtis maksudnya adalah hadas asghar. Fa inna ma yatayamamu waqta dukhuli ghusl udwi al alili. Maka dia tayamum yaitu kapan? Ketika masuk giliran membasuh bagian yang terluka. Ketika masuk giliran membasuh bagian yang terluka. Maksudnya ketika dia misalnya yang terluka adalah tangan, kapan dia tayamum? Ya ketika giliran tangan sebelum mengusap kepala. Ya. Karena kepala diusap setelah tangan. Tayamum dilakukan yaitu setelah membasuh wajah dan sebelum mengusap kepala. Harus di antara itu. Artinya pas gilirannya membasuh tangan. Sehingga kalau misalnya kaki tangan yang terluka, tidak boleh dia tayamum di awal atau tayamum di akhir. Ya, agar apa? Agar bisa tertib. Kan syarat wudu adalah tertib berurutan. Nah, kalau tayamum padahal tayamum ini adalah pengganti dari wudunya luka yang tidak terkena air, diganti tayamum. Sehingga tayamum itu ini adalah pengganti apa? Kholal atau kurang ya dari apa membasuh tangan tadi, sehingga dibarengkan di situ. Ya. Tayamum ini menggantikan itu, menggantikan apa membasuh luka di tangan yang tidak dibasuh dengan air. Sehingga tayamumnya harus pas ketika membasuh tangan, ketika giliran basuh tangan. Jadi nanti dia tayamum dulu, habis tayamum dia nanti membasuh bagian yang sehat. Atau bisa juga dia membasuh bagian yang sehat kemudian tayamum. Kalau ini enggak urut enggak apa-apa. Maksudnya urut yang disebutkan di kitab Amal Muhtisu. Wa inna ma yatayammamu waqta dukhuli ghusl udwil 'alil, ini adalah tartib. Urut maksudnya apa? Dia urut itu setelah membasuh wajah kemudian dia tayamum. Karena urutan tangan adalah setelah membasuh wajah. Sehingga tayamumnya itu ngikut dompleng pada apa? Giliran basuhan tangan. Karena dia di tangan, lukanya di tangan. Kalau dia tayamumnya diakhirkan, berarti ini seolah-olah basuh tangannya sebagian diakhirkan. Nah, ini kan enggak boleh. Kan harus tertib. Nah, adapun junub kalau mandi ya. Adapun wala tartiba bainahuma lil junub. Ya, kalau junub tidak ada urutan. Ya, kenapa tidak ada urutan? Ya, karena junub itu badannya, badan orang yang junub ini dari ini pembahasan dari untuk apa? Urut dalam apa? Dalam membasuh, maka badannya adalah seperti satu anggota saja. Ya. Badan orang junub seperti anggota, satu anggota saja. Sehingga di situ tidak ada urutan. Maksudnya ketika dia luka di bagian manapun, dan dia mandi, airnya kan tidak bisa terkena luka. Dia diganti dengan tayamum. Kapan tayamumnya? Bebas. Maksudnya seperti itu. Bebas tayamumnya. Karena enggak ada urutan, lukanya di tangan, mandi. Kemudian bagaimana urutan tangan di mandi? Enggak ada urutannya. Ini kan kalau junub seperti satu apa kesatuan, ya satu kesatuan sehingga bebas. Kapan tayamumnya bebas? Beda dengan wudu. Ini pembahasan tentang luka yang tidak ditutup. Tidak ditutup dengan perban atau semisalnya. Ya, sekarang fa in kana 'alal udwi satirun, jika di anggota badan tadi ada satir penutup, fa hukmuhu mazkurun fi qaulil musannifi, maka hukumnya disebutkan di perkataan musannif. Wa sahibul jabairi jam'u jabirah bi fathil jimi, dengan fathah jim jabirah. Wa ya akhsabun aw qasabun tusawa wa tusattu ala maudi'il kasri liyal tahima, yaitu semacam apa kata musannif sahibul jabair, orang yang memakai jabirah. Jabair jamak dari jabirah, jimnya di fathah, yaitu akhsab atau qasab. Dia semacam apa? kayu atau bambu atau rotan semacam itu. Tusawa itu diluruskan. Watu satu yaitu diikat. Ala maudi'il kasri liyal tahima, yaitu di tempat patah tulang anggota yang patah agar dia bisa menyatu. Ya, dalam bahasa kita bidai. Ya. Jabirah adalah bidai. Jadi kayu atau bambu atau semacamnya, ya dia nanti diikatkan di bagian yang patah. Bagaimana sahibul jabirah ini? Yamsahu alaiha bilma'i illam yumkinhu naz'uha li khawfi dhararin mimma sabaqa. Dia mengusap di atas jabirah diusap dengan air. Illam yumkinhu, jika dia tidak memungkinkan naz'uha, melepas jabirah tersebut. Kenapa tidak memungkinkan? Li khawfi dhararin mimma sabaqa, karena khawatir ada dhoror terkena marabaya, mimma sabaqa, yang telah lewat, yaitu bahaya yang membolehkan tayamum. Intinya dia bahaya yang nanti teranggap bahaya tersebut. Ya, di sini disebutkan illam yumkinhu naz'uha, jika tidak memungkinkan. Karena nanti kalau dilepas, ya berarti nanti bahaya. Jadi sehingga tidak bisa dilepas. Nah, kalau tidak bisa dilepas, yamsahu, dia mengusap alaiha alal jabirah. Jabirahnya tadi bidai. Dan semisal dengan ini perban, pembalut, kemudian plester dan yang lainnya yang dia menutup luka, maka diusap dengan air. Wayatayammamu sahibul jabairi biwajhihi wayadaihi kama sabaqa. Dan dia sahibul jabirah, yang orang yang memasang jabirah tadi, tayamum di wajah dan dua tangan sebagaimana yang telah lewat. Itu tadi diusap di semua jabirah tadi. Ya. Dan diusap di sini jika ya. Kapan ini mengusap? Yaitu ketika perban atau penutup, bila kita sebut satir, penutupnya ini mengambil atau menutupi bagian yang sehat. Ya, mengusap adalah di sini, mengusap di sini sebagai pengganti bagian sehat yang tertutup. Jadi anggota wudu ada luka, ditutup. Ya kan harusnya nutup itu ya bagian yang luka saja, kan gitu. Ya, yang sehat jangan ditutup biar bisa dibasuh, maksudnya seperti itu ya. Ya. Nah, tapi ini malah nutupnya banyak. Yang sehat pun tertutup, bagian yang sehat ditutup pula. Nah, karena bagian yang sehat itu ditutup ya, yang seharusnya bisa tidak ditutup ya, maka kemudian diusap. Maka mengusap adalah ganti dari apa? Dari anggota yang sehat yang tidak bisa dibasuh. Berganti dari anggota yang sehat yang tertutup satir. Kalau kita sebut satir pokoknya penutup. Penutup luka, entah itu perban, entah itu plester, bidet dan lain sebagainya. Kalau tidak ada bagian yang sehat yang tertutup, maka tidak perlu mengusap. Walaupun itu sulit, ya. Biasanya tetap ada bagian yang tertutup. Makanya ini diperintahkan untuk mengusap. Sehingga apa yang dia lakukan, ya, yang dia lakukan berarti tiga, ya, berapa? Tiga. Satu, yaitu apa? Tadi mengusap jabirah, penutup. Dua, membasuh bagian yang sehat. Tiga, tayamum. Nah, ada tiga yang dilakukan. Jadi mengusap, jabirah diusap. Dua, membasuh bagian yang sehat. Tiga, dia tayamum. Dilakukan ketika pada giliran anggota wudu yang tertutup tersebut. Sebagaimana pembahasan tadi. Wa yatayammamu sahibul jabairi fi wajhihi wa yadihi kama sabaqa, sebagaimana telah lewat, maksudnya adalah ketika membahas tayamum, ya, seperti itu tata caranya. Wala kemudian wa yusolli, ini tadi kita membahas apa? Tata cara wudunya. Orang yang ada satir. Bagaimana cara wudunya? Sekarang bahas tentang salatnya dikodok atau tidak. Ya. Sholat dengan toharah seperti itu apakah wajib diqadha sholatnya atau tidak? Kata musannif wa yusolli wala i'adata alaihi in kana wadu'aha ay al-jabair ala tuhrin. Wa yusolli, kemudian dia sholat, dan dia sholat maksudnya setelah selesai toharah tadi. Wala i'adata, dia tidak perlu mengulangi lagi. Tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya. In kana wadu'aha ay al-jabair ala tuhrin. Jika dia memasang jabirah, penutup, itu dalam ala tuhrin, dalam keadaan suci. Maksudnya dalam keadaan suci adalah dia tidak ada hadas. Jadi dia wudu, kan, dia posisi wudu. Sudah wudhu sempurna, kemudian qadarullah ada luka. Nah, kemudian dia pasang jabirah. Pas masang ini belum batal wudhu. Maka dikatakan dia memasang jabirah dalam keadaan suci. Ini maksudnya seperti itu. Nah, kalau memasang dalam keadaan hadas, maksudnya contohnya gimana? Dia wudhu sempurna, kemudian dia terjadi batal, kemudian terjadi luka, kemudian masang perban misalnya. Berarti dia masang dalam keadaan hadas. Atau dia wudu, kemudian kena luka, habis kena luka dia batal. Kemudian dia masang jabirah, posisi sudah batal wudu. Berarti dia masang dalam keadaan hadas. Nah, ini perlu kita pahami dulu maksud dari dia memasang satir dalam keadaan suci. Nah, bagaimana dampak hukumnya? Kalau dia masang dalam keadaan suci, ya, kata beliau tidak perlu diulang. Tidak ada kewajiban mengulang sholatnya. Tapi ada tambahan wa kanat fi ghairi a'dha'it tayammumi. Dan dia di bukan di anggota tayammum. Anggota tayammum adalah tangan dan wajah. Ini tambahan dari pensyarah, ya. Berarti ada berapa syaratnya? Dua. Ya kan? Kalau kita lihat di kitab ini ada dua. Kapan sholat tidak ulang? Satu, masang penutup dalam keadaan suci. Dua, lukanya itu ya bukan di anggota tayamum. Jadi misalnya lukanya di kaki. Kaki bukan anggota tayamum. Kemudian dia memasang perbannya dalam keadaan suci. Kemudian ya dalam keadaan suci dia posisi di kaki bukan di anggota tayamum, maka dia tidak perlu ulang sholatnya. Wa illa, jika tidak demikian, wa illa itu tidak demikian maksudnya apa? Berarti dia memasang jabirah dalam keadaan hadas. Dalam keadaan hadas ya. Atau di anggota tayamum. Maka a'ada. Kalau dia masang dalam keadaan hadas ya, atau di anggota tayamum lukanya, maka a'ada, dia mengulang sholatnya. Wa hadza ma qalahu an-Nawawi fi Raudhati. Inilah yang dikatakan oleh An-Nawawi di kitabnya Raudhatut Thalibin. Lakinnahu, akan tapi, qala fil majmu'i, beliau mengatakan di majmu', inna itlaqal jumhuri yaqtadi adamal farqi. Bahasanya jumhur itu memutlakan, tidak menyebutkan rincian, sehingga di situ berkonsekuensi tidak ada pembeda. Ai baina a'dhai tayammumi wa ghairiha, antara anggota tayamum dan bukan anggota tayamum. Dan apa yang dikatakan oleh An-Nawawi di Raudhah, inilah yang utama. Di beda antara yang anggota tayamum dan tidak yang bukan dan bukan anggota tayamum dibedakan. Kalau di majmu' tidak dibedakan. Sehingga kalau tidak dibedakan, nanti tetap baik itu anggota tayamum atau tidak anggota tayamum itu, dia dirinci tadi. Dirinci meletakkannya dalam keadaan suci atau tidak. Wa istarotu fil jabirati, dan disyaratkan pula untuk jabirah, alla ta'khudha minas sahihi, dia tidak mengambil, menutupi, gampangnya gitu. Jabirah tidak menutupi bagian sehat minas sahih, illa kecuali ma labuda minhu lilistimsaki, kecuali yang memang harus ditutupi dalam rangka untuk istimsak. Istimsak maksudnya adalah menguatkan tutup. Ya, misalnya menguatkan perban. Agar kuat gimana? Ya dilebihkan sedikit. Tidak bisa perban kemudian dipasang pas posisi luka, kemudian yang bagian sehat tidak tertutup. Ini susah sekali. Ada yang seperti itu, yaitu penutup berupa berupa apa? Semacam salep. Nah, kalau salep bisa. Salep juga di salep toh, salep. Nah, yang dioleskan. Nah, itu bisa. Nutupnya pas luka, yang sehat nggak tertutup bisa kalau salep. Tapi kalau selain salep, ya tidak dioleskan, yaitu plester atau perban, ya, hampir tidak mungkin kalau nutup pas di lukanya. Ya. Berarti harus ada tertutup untuk istimsak tadi namanya. Ya kalau istimsak saja itu dimaafkan. Kalau menutup bagian sehat dalam rangka istimsak itu termaafkan maksudnya. Yang enggak boleh itu menutup bagian sehat yang seharusnya bisa dibuka. Nah, ya jadi istimsaknya misalnya cuma berapa senti. Nah, maka kelebihannya enggak boleh ditutup pada saat gitu. Ini disyaratkan pula agar tidak mengulang tadi tidak mengulang sholatnya, maka tidak boleh, yaitu menutup bagian sehat yang seharusnya bisa terbuka. Ya, disarankan itu. Sehingga kalau nutup, ya nanti bisa dia mengulang. Ya. Kemungkinan agak membingungkan. Ya, seperti ini. Baik, kita ulangi. Iya, Syekh Bajuri ada perinciannya yang diringkas. Ini masalah mengulang sholat atau tidak. Ya, yang pertama ketentuannya tadi sudah kita baca ya. Tapi namanya kitab yang modelnya seperti ini ya, tidak diberi poin 1, 2, 3, syaratnya adalah 1, 2, 3. Ini kadang enggak seperti ini, kita mengikutnya agak susah. Kondisi pertama, jika dia memasang di anggota tayamum, tadi sudah disebutkan ya. Jadi yang terluka adalah tangannya, kemudian itu perban. Ini membahas apa? Sholatnya mengulang atau tidak? Ya, pembahasan tentang mengulang sholat atau tidak. Kalau jabirohnya ada pada anggota tayamum, maka wajib mengulang secara mutlak. Ya, secara mutlak. Tidak peduli apakah masang dalam keadaan suci ataupun masang dalam keadaan hadas. Jadi ada beberapa apa gambaran tadi ya. Ada gambaran, gambarannya apa? Luka ada yang bisa terjadi di anggota tayamum, bisa terjadi di anggota selain tayamum. Di gambaran. Kemudian masalah masang. Masang, memasangnya bisa jadi ketika suci, bisa jadi ketika hadas. Ini gambaran juga. Kemudian ada gambaran lagi apa? Masang jabirohnya adalah menutupi anggota yang sehat yang seharusnya bisa ditutup, yang seharusnya bisa dibuka dia malah ditutup. Yang seharusnya bisa dibuka itu adalah melebihi seukuran untuk penguat. Nah, itu kan bisa dibuka. Tapi kadang masangnya apa? Lebih dari itu. Misalnya penguat hanya 3 cm. Ini malah dipasang sampai 5 cm, berarti lebih 2 cm. Nah, kelebihan ini harusnya bisa dihindari. Ini malah enggak dihindari. Ini ada satu keadaan apa? Dia masang jabirah penutup, yaitu menutupi anggota sehat yang seharusnya bisa dibuka. Dan ada keadaan dia memasang jabirah tidak menutupi bagian sehat yang memang bisa dibuka. Nah, ini keadaan-keadaan ini tadi mempengaruhi qadha atau mengulang sholat atau tidak. Nah, perinciannya tadi benar sudah kita sebutkan di kitab kan, tapi kalau cuma kita baca saja kita kesulitan menyimpulkannya. Yang pertama, kalau dia lukanya tadi jabirah di anggota tayamum secara mutlak ngulang. Dah pokoknya kalau luka di anggota tayamum ini ngulang sholatnya. Dia ngulang sholatnya. Ya kalau nanti dia sudah sembuh gitu kan, dia wudu dengan sempurna, bisa dilepas wudhu, nah dia ngulang sholatnya. Yang sholat yang dia lakukan dengan toharoh yang tadi. Toharoh yang tidak sempurna gitu ya. Yang dia ada jabirah dan tidak bisa toharoh dengan sempurna. Karena kenapa yang di anggota tayamum itu di ulang secara mutlak, alasannya adalah ada nakes, kurang. Baik itu toharoh wudu atau toharoh tayamum. Toharoh wudu kurangnya gimana? Ya, air tidak bisa terkena di anggota itu kan tetap sama jabiroh. Nah kan ada tayamum, tayamum juga. Tayamum kan harus menyeluruh. Debunya nggak kena. Kok nggak kena? Karena ditutup. Berarti wudunya itu ada nakes, kurang. Tayamum ada kurang. Sehingga sudah, ini ngulang semua. Kalau sudah di anggota tayamum mengulang. Kemudian jika di selain anggota tayamum. Ya, kita misalkan kaki lah gampangnya itu. Nah, itu baru nanti ada perincian, ya, diperinci. Rinciannya, ya, yang pertama. Yang pertama, dia menutup anggota yang sehat, menutup anggota yang sehat yang seharusnya bisa dibuka. Tadi sudah kita gambarkan. Ya. Dia menutup anggota yang sehat yang seharusnya bisa dibuka. Artinya apa? Lebih dari ukuran untuk menguatkan perban. Kok ditutup? Maka ini wajib mengulang. Hukumnya apa? Wajib mengulang. Baik itu memasang dalam keadaan hadas atau keadaan suci. Ya. Ini ya bisa dikatakan apa? Pelanggaran. Dia wajib diulang. Pelanggaran yang bisa dihindari. Kemudian ketiga. Tadi kan kedua, ketiga. Sekarang kalau dia tidak menutup anggota sehat yang bisa dibuka, ya, berarti apa? Dia hanya keadaan ketiga ini, dia hanya menutup bagian yang diperlukan untuk penguatan pemasangan. Tadi namanya qadrul istimsak. Oh, berarti sudah benar. Kan tapi dia memasangnya dalam keadaan hadas. Ini mengulang juga. Mengulang juga. Jadi sudah ada tiga yang mengulang ya. Sudah ada tiga yang mengulang. Nah, sekarang yang tidak mengulang. Berarti kondisi keempat. Tidak mengulang apa? Jika dia memasang penutup hanya pada apa? Luka saja. Hanya pada luka saja. Kalau dia memasang penutup hanya pada luka saja, kita contohkan tadi adalah salep. Yang anggota sehat sama sekali tidak ditutup. Maka dia tidak mengulang. Baik itu memasang dalam keadaan hadas ataupun memasang dalam keadaan suci. Kalau dia menutup hanya pada luka saja. Kemudian kondisi ke berapa? 5. Kondisi 5. Jika dia memasang jabirah menutup seukuran penguatan, istilah istimsak tadi, dan memasang dalam keadaan suci, maka dia tidak mengulang. Tiga mengulang, wajib mengulang. Dua tidak wajib mengulang. Ya, ini kalau kita kerucutkan, kita kelompokkan lagi. Tadi mengulang secara mutlak apa? Dia mengulang tanpa rincian apa? Ketika lukanya tutup ditutup di lukanya di anggota tayamum. Ya. Kemudian apalagi yang harus mengulang, baik itu masang dalam keadaan hadas atau tidak, ketika menutupi bagian yang sehat yang seharusnya bisa dibuka. Ya. Ini yang enggak ada rincian. Gampangnya itu yang enggak ada dirinci itu, satu, di anggota tayamum, udah ngulang. Dua, menutup bagian yang sehat yang seharusnya bisa dibuka, ngulang. Enggak usah dirinci. Kemudian apalagi yang enggak dirinci? menutup hanya bagian luka, enggak dirinci, tidak ngulang. Jadi tiga ini tidak butuh rincian. Kapan butuh rincian? Ketika menutup anggota yang menutup anggota sehat untuk keperluan penguatan, baru dirinci. Dirinciannya gimana? Masangnya dalam keadaan suci atau hadas. Kalau dalam keadaan suci, berarti tidak ngulang. Dalam keadaan hadas, ngulang. Jadi perincian memasang dalam keadaan suci atau keadaan hadas, itu pada kondisi ketika dia masang perban, masangnya adalah menutup bagian sehat yang seukuran untuk penguatan saja. Baru itu dirinci. Ya. Kalau yang lainnya tadi kan enggak. Sehingga kalau menutup, dan ini yang maksimal bisa dilakukan adalah ini, yaitu memasang perban atau penutup yang tetap menutup bagian sehat untuk sekedar penguatan. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa enggak ngulang, asalkan masang dalam keadaan suci. Ya. Kalau yang masang udah sembarangan, langsung ditutup, pokoknya ditutup semua bagian yang sehat, walaupun sebenarnya itu enggak diperlukan, udah, dia kan ngulang, pelanggaran. Ya. Itu sudah kita rincikan seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami ya. Rincian seperti itu. Baik. Kemudian kata penasarah wal lasuku wal aisabatu wal marhamu wa nahwuha alal jurhi kal jabiroti. Ya, penutup-penutup lain-lain lusuk, kemudian apa lagi? Lusuk, isobah, marham. Itu sama seperti kedudukannya, hukumnya sama seperti jabiroh. Lusuk itu plaster ya. Kemudian kalau isobah perban. Kalau marham ini ya semacam salep. Semacam apa? Salep krim ya, seperti itu. Yang marham itu sama seperti jabiroh, hukumnya sama. Bisa kita lakukan perinciannya. Kenapa perinciannya banyak seperti itu ya? Ya seperti itulah. Kita hanya menyebutkan apa yang disebutkan para fuqaha ya. Dan ini muktamad dalam mazhab seperti itu, yaitu mengulang, walaupun ada pendapat lain yang mengatakan tidak mengulang. Pendapat ada ikhtiar dari internal mazhab yang ya tidak mengulang. Dan itu mungkin yang lebih ringan bagi kita. Ya. Juga pendapat imam yang lain, yang di situ pendapatnya tidak perlu mengulang. Kalau pendapat muktamad ini memang harus mengulang. Dan ini memang berat. Ya. Karena orang tertutup jabiroh itu kan tidak mesti sebentar. Ya. Biasanya agak lama juga. Kalau dia misalnya memakai jabiroh, tadi tidak terpenuhi syarat, sehingga dia harus ngulang dalam jangka waktu 2 pekan saja sudah berat ngulang sholatnya ya, ngulang sholatnya, apalagi misalnya lebih dari itu ya. Tapi demikianlah, ini pendapat muktamad ya. Kalau mampu mengamalkan mengikuti ijtihad di muktamad ya dipersilahkan, kalau misalnya ingin mengikuti pendapat lain ya dibolehkan. Allahu a'lam. Kita lanjutkan watayamamu likuli faridotin. Ya, tayamamu likuli faridotin, dia tayamum untuk setiap kali sholat fardu mandurotin wa mandurotin dan juga sholat nazar. Jadi tayamum ini adalah mubih sholat, bukan raf'ul hadas. Maka setiap kali satu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu kali fardu. Nah, dia sholat zuhur dengan tayamum, ketemu sholat waktu asar, belum belum batal. Boleh sholat asar? Tidak boleh. Karena apa? Ini fardu lagi. Dia harus tayamum lagi. Likuli faridotin. Wala yajma'u baina sholatai fardin bitayamumin wahidin. Maka tidak boleh dia menggunakan satu tayamum, tayamum wahid untuk menggabungkan, untuk melaksanakan dua sholat fardu. Wala baina tawafaini, dan tidak pula, tidak boleh dua tawaf yang fardu dengan memakai satu tayamum. Wala baina sholatin wa tawafin, dan tidak pula, tidak boleh pula satu tayamum untuk sholat fardu plus tawaf fardu. Intinya sama-sama fardu, baik itu tawaf ataupun sholat. Wala baina jumu'atin wa khutbatiha, dan tidak pula untuk khutbah Jumat dan sholat Jumat. Ini yang pertanyaan kemarin ya, di salah ada. Tidak boleh apa? Satu tayamum untuk sholat khutbah Jumat plus sholat Jumat. Ya. Jadi harus tayamum lagi. Padahal khutbah Jumat ini ya fardu kifayah kan? Khutbah Jumat fardu kifayah. Tapi menduduki posisi yaitu menurut sebagian pendapat menduduki posisi dua rakaat. Walil mar'ati idza tayammamat litamkinil halili in taf'alahu miraran wa tajma'u bainahu wa baina salati bidzalika tayammumi. Waqauluhu wa yusalli bi tayammumin wahidin masya'a minan nawafili saqitun fi ba'di nusakhi. Baik. Ini masalah apa ini? Perempuan. Maksudnya bagi perempuan idza tayammamat litamkinil halili, jika dia sudah tayamum untuk tamkin halil. Tamkin itu adalah dia sudah memungkinkan untuk melakukan apa? Jima. Al halil itu suaminya. Ya, misalnya adalah suaminya. Antaf alahu miroron wa tajma'a bainahu wa baina sholati bidzalika tayammum. Ya. Kata pensarah berarti kan ini karena ibarohnya ada sedikit iskal. Ya. Ya. Dia sudah tayamum untuk tamkin al-halil antaf alahu miroron. Maka boleh dia itu tamkinnya itu bisa berlaku berulang-ulang dengan satu tayamum. Ya, jadi dia itu kan misalnya haid. Kemudian tonifas, kemudian terputus darahnya, ya, sudah selesai. Sudah selesai terputus darahnya, kemudian dia harusnya mandi, ya, agar dia bisa tamkin, imkan untuk jima, maka harus mandi dulu. Kemudian dia tidak mendapatkan air atau misalnya dia tidak memungkinkan memakai air. maka dia agar bisa imkan memungkinkan untuk dijima oleh halilnya, halil ini bisa suami atau sayyid, apa namanya, majikan pemilik budak, dinamakan halil karena dia halal, halal untuk tadi pasangannya. Suaminya dinamakan halil, istrinya halilah. Maka ini boleh baginya itu satu kali tayamum untuk beberapa kali tamkin. Ya. Artinya dia tidak harus apa mengulangi tayamum untuk bisa imkan jima. Bisa berulang untuk satu kali tayamum. Nah, kata pensyarah wayat wata jma'u bainahu wa baina salati bidzalika tayamum. Boleh baginya untuk menggabungkan antara dia tamkin tadi dengan salat, yaitu dengan tayamum tadi. Dengan tayamum yang sudah dia lakukan. Dan ini zahir dari ibarah bermasalah. Zahirnya bermasalah. Karena menurut ibarah ini, kalau dia niat, kalau dia apa, tayamumnya niat tamkin, dia harusnya tidak boleh tayamum tadi digunakan untuk sholat. Ya. Padahal, karena tamkin ini posisinya di bawah. Kita sudah menyebutkan level dari niat tayamum. Ini tamkin ini levelnya di bawah. Kalau dia niatnya untuk tamkin halil, maka tidak boleh baginya untuk sholat sunnah. Karena sholat sunnah di level kedua, tamkin ini level ketiga. Maka dia niatnya level ketiga, sebagaimana kemarin sujud tilawah, sujud syukur dan yang lainnya. Dia niat level 3, kok dia melakukan level 2 maka tidak boleh. Apalagi melakukan level 1 yaitu sholat fardu. Ya. Karena sudah lewat pembahasan kalau dia niat untuk level 3, tidak boleh dia melakukan level 2 yaitu sunnah dan level 1 yaitu wajib. Sehingga zahirnya ibarah ini bermasalah. Nah, tetapi kalau dimaknai lain, ya, yaitu dia tayamum untuk sholat, ya, sholat fardu atau untuk sholat, maka boleh dia menggabungkan antara tadi sholat dengan tamkin, dengan tayamum itu tadi. Ini ya gambaran yang bisa diterima kalau dia menggabungkan tayamum tadi untuk sholat dan tamkin. Jadi niatnya, kalau niatnya dia untuk sholat, bisa dibagikan untuk tamkin. Ya. Karena tamkin level 3. Jadi dia misalnya setelah putus darah haid, kemudian dia tayamum niat untuk sholat fardu. Niat untuk sholat apa? Fardu. Boleh enggak setelah itu dia tamkin jima? Boleh enggak? Boleh. Karena tamkin level 3, fardu level 1. Tapi kalau dia niatnya ketika tayamumnya adalah untuk tamkin halil, dia di level ketiga tidak boleh dipakai tayamum ini untuk sholat fardu. Atau lebih-lebih sholat sunnah juga tidak boleh karena itu level 2 dan 3. Ini takwil untuk membenarkan ibarah dari Asy'ari. Baik. Cukup. Kemudian wa yusalli bi tayammumin wahidin masa aminan nawafili saqitun min ba'di nusakhi. Di matan itu perkataan musannif, dia salat dengan satu tayamum untuk nawafil sekehendak dia, maka ini saqit, tidak ada di sebagian redaksi. Karena nawafil itu boleh ya, kalau satu tayamum boleh untuk nawafil sebanyak-banyaknya, tapi untuk fardu hanya boleh satu. Karena sholat nafilah itu kan banyak. Kalau nanti diharuskan tayamum itu setiap kali nafilah, ini berat nanti. Berat. Memberatkan. Itu malah sangat repot. Yang mau sholat sunnah, tayamum. Nanti mau sholat lagi, tayamum lagi. Ini berat. Tapi kalau fardu itu kan nggak berat. Fardu yang biasa dilakukan 5 waktu, ya, itu kan cuma 5 kali. Ya, gitu. Baik, sudah jam 6.15. Karena ada yang usul untuk cukup sesuai jadwal ya. Pertanyaan. Kalau perbanyak secukupnya tanpa berlebihan, tidak mengulang sholatnya, ya, maksudnya tidak mengulang sholatnya secara mutlak ketika apa? Ketika yang ditutup hanya, tadi sudah kita jelaskan, yang ditutup hanya bagian yang luka saja. Tidak ada menutup sedikit pun bagian yang sehat. Itu baru tidak mengulang sholatnya secara mutlak. Tapi kalau dia menutup sedikit untuk penguatan, maka dirinci. Masanya dalam keadaan suci atau hadas. Kalau dalam keadaan suci, tidak ngulang. Dalam keadaan hadas, dia mengulang. Berkat dengan menggabungkan niat untuk sholat. Ya, kalau ini tadi menggabungkan sholat dengan tamkin, ya dia sholat dulu baru tamkin. Kalau dia tamkin baru sholat, ya dia hadas. Dia kena hadas nanti kan otomatis. Tamkin itu kan dari imkan jima. Dia misalnya tayamum, kemudian dia apa jima. Karena sudah suci dari haid, nggak bisa mandi, dia tayamum. Kemudian sah baginya jima kan itu. Kalau dia belum tayamum nggak boleh, karena dia belum mandi. Padahal mandi bisa diganti dengan tayamum. Dia nggak boleh jima kan belum, walaupun sudah berhenti darahnya. Nah kalau dia kemudian tamkin dulu, maksudnya dia jima dulu ya, berarti terkena hadas besar. Ya kan nggak bisa sholat karena terkena hadas besar. Seperti itu. Kemudian tayamum pada pengganti tangan yang luka ya, tayamum normal boleh tidak cuma dibasuh debu yang di tangan saja? Boleh tidak cuma dibasuh debu yang tangan saja. Di musim penghujan ini untuk membedakan antara tanah biasa dan debu ketika basah. Saya belum bisa memahami ini. Ustadz Nur Arifin, nanti diulang aja. Tadi disebutkan kalau menutupnya hanya luka saja, seperti menggunakan salep, maka tidak mengulang secara mutlak. Tapi sebelumnya disebutkan juga kalau luka yang ditutupnya anggota tayamum maka mengulang secara mutlak. Bagaimana jika lukanya ditutup sekedar luka dengan memakai salep di anggota tayamum? Ya. Baik, ya. Jadi ada kata-kata mutlak ini memang harus ada penjelasan tadi. Maksud mutlak untuk apa? Maksud mutlak itu yang tertutup anggota anggota yang tertutup hanya bagian luka ini adalah dari sisi boleh apa apa itu dipasang dalam keadaan suci atau tidak ya, dipasang keadaan suci atau tidak. Yang tidak mengulang ya. Ini perincian mutlaknya dari sisi masang dari dengan memasang dalam keadaan suci atau tidak, mutlak dari sisi itu ya. Tapi kalau dia di anggota tayamum itu tetap dia mengulang. Karena apa? Kalau di anggota tayamum kita sebutkan tadi nakes semua. Ya, karena luka tertutup nggak bisa kena air, tidak bisa kena debu. Nah, disitulah. Jadi tadi menutup hanya luka tadi disebutkan secara mutlak, ya mungkin tidak usah kata-kata mutlak ya. Jadi apa? Sama saja dia tidak ngulang apakah memasang dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan hadas ya. Jazakumullahu khairan. Seperti itu. Jadi dari sisi mutlaknya dari sisi masang dalam keadaan suci atau hadas. Kalau di tayamum di anggota tayamum tetap dia apa? Mengulang. Karena tadi dia ada kurang nakes di situ. Baik, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.